إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar a'adana Allah wa iyyakum minan nar. Qala al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah wa min uqubatiha anna takunul 'abda ahwaj ma yakun ila nafsihi وإن كل أحد يحتاج لمعرفة ما ينفعه ما وما يضره في معاشه ومعاده وعالم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل. Di antara akibat pengaruh dosa dan kemaksiatan adalah bahwasanya dosa akan mengkhianati seseorang. Ahwa jama'akun ila nafsi. Yang mana keadaan demikian lebih dibutuhkan kepada dirinya. Aina kullu ahadin yahtaju ila ma'rifati ma yanfa'u wa ma yadur. Karena setiap masing-masing jiwa membutuhkan sesuatu hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dan sesuatu yang mudarat bagi dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya harus tahu apa saja yang memudaratkan dirinya dan apa saja yang bermanfaat untuk dirinya. Wa'alamun nas a'rafum bidzalik 'ala tafsil. Sedangkan manusia yang paling faham mengetahui perkara hal itu adalah a'rafuhum bidzalik 'ala tafsil. Orang yang paling faham tentang hal tersebut secara rinci. Orang yang paling faham mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat secara rinci. Wa qawahum wa qiyasuhum min qawiya 'ala nafsi wa iradati fastamala fi ma yanfa'u wa kaffaha amma yadurru. Jiwa manusia yang kuat dan yang paling cerdas antara yang lainnya, mereka-mereka adalah yang kuat melawan dirinya sendiri, melawan hawa nafsunya. Orang yang paling kuat, orang yang paling cerdas adalah yang kuat melawan hawa nafsunya, melawan keinginan hawa nafsunya. Artinya hawa nafsu harus dilawan keburukan dirinya harus dilawan. Karena Rasulullah SAW selalu setiap khutbatul hajah selalu mengatakan, wa min syururi anfusina, berlindung kepada Allah dari keburukan, kejahatan anfusina, diri-diri kita. Karena diri kita juga ketika tidak dibimbing di atas Al-Quran dan As-Sunnah akan menggeret kepada kehancuran hawa nafsu dan kebinasaan. Na'udzubillah. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan, wa aqwahum wa aqyasuhum, orang yang paling kuat, manusia yang paling kuat dan manusia yang paling cerdas adalah manusia yang mampu menahan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya. Fastamalaha fima yanfa'u, sehingga dia gunakan jiwa tersebut untuk sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Wa kaffaha amma yadhurruh, yang mencegahnya dari sesuatu yang membahayakan dirinya. Wa bidzalika tafawatat ma'arifun nas wa himamum wa manaziluhum, dengan demikian bertingkat-tingkat pengetahuan manusia, bertingkat-tingkat pula cita-cita manusia, kedudukan mereka pun bertingkat-tingkat. Fa'arafu man kana 'arifan bi asbabis sa'ad wa syaqawah, orang yang paling faham tingkatan-tingkatan tersebut, mereka adalah orang yang paling faham sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan, sehingga diambil. Juga sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan, kebinasaan, kehancuran, sehingga dihindari. Kalau sudah tahu sebab-sebab yang baik dan sebab-sebab yang buruk dihindari, yang baik diambil, yang buruk dihindari, asbabnya dia paham. Ini jahat, ini baik, ini bagus, ini jelek. Ada sebab-sebabnya, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Dia paham itu. Wa arsyaduhum man athar hadhi ala hadhi, dan orang yang paling dibimbing adalah mereka yang lebih mendahulukan keimanannya, lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibanding hawa nafsunya, lebih mendahulukan kebahagiaan dunia dan akhiratnya dibanding hawa nafsunya. Kama anna asfahahum man akasa al-amra, sebagaimana orang yang paling dungu di antara mereka adalah orang yang memutar balikan perkara tersebut. Wal ma'asi takhunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsi fi tahsil hadzal ilm, sedangkan kemaksiatan akan mengkhianati seorang hamba. Kemaksiatan itu akan mengkhianati dirinya. Pengkhianatan itu ada. Na'udzubillah. Wa na'udzubillah. Diri kita, jiwa kita, pribadi kita sendiri yang mengkhianati kita. Waliyadzubillah. Apa sebabnya? Al-ma'asi wa dzunub, kemaksiatan dan dosa. Itulah yang membuat diri kita itu berkhianat. Dan itu merupakan penghalang terbesar. Pengkhianatan itu merupakan penghalang terbesar untuk mengetahui asbab al-khairat, asbab syakawat, sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan dan sebab-sebab yang mendatangkan keburukan, sehingga dia tidak bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Gak bisa dia paham. Gak paham. Kenapa? Karena dihalangi. Ada bentengnya. Penghalangnya apa? Dosa dan kemaksiatan itu. Wa idhar al-hadh al-ashraf al-ghalid da'im ala al-hadh al-khasis al-adna al-munqadi' Yang seharusnya dia lebih mendahulukan bagian yang mulia, yang mahal, yang kekal di akhirat. Dibanding dia lebih mendahulukan yang hina, rendah, yang terputus sebentar saja di dunia. Karena dunia sebentar, terputus. Besok kita akan meninggal. Besok kita akan mati. Besok kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, siapapun kita pasti akan meninggalkan alam dunia ini. Sehingga harus sadar, harus paham. Nah, masing-masing dari kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mengetahui asbab, as-sa'adat, sebab-sebab yang mendatangkan kebahagiaan, dan sebab-sebab yang mendatangkan kehancuran dan kebinasaan. Fatahjubu hudzunubu an kamali hadzal ilm. Sehingga dosalah yang menghalangi dia, sehingga dia tidak paham, dia tidak mengerti. Buta, mana yang harus diambil? Enggak mengerti, dia paham, tidak paham. Mana yang harus diambil sebab-sebab kebahagiaan, dan mana yang harus dijauhi, ditinggalkan sebab-sebab yang mendatangkan kehancuran, kebinasaan dia. Wa anil istighal bima huwa aula bihi wa anfa'alahu fid darain. Yang seharusnya dia menyibukkan sesuatu yang lebih bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat. Malah dia lebih mementingkan hawa nafsunya. Yang tingkatan nikmatnya sebentar saja. Kenikmatan sesaat akan terputus. Dan berganti dengan kesengsaraan yang berabad-abad. Waliyadzubillah. Fa'ila waqa'a fi makruh. Wahtaja ila takhallus minhu khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawarihuhu. Maka ketika seseorang terjepit dalam kondisi yang terdesak, dalam kondisi yang genting, yang mana dia butuh untuk keluar darinya, tuntas darinya, selamat dari kondisi yang mencekam, yang menindas dia, yang seharusnya dia harus selamat. Tetapi dirinya lah, hatinya lah, anggota tubuhnya lah yang mengkhianati dirinya sendiri. Yang melakukan pengkhianatan terbesar adalah dirinya. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa. Dirinya, jiwanya, anggota tubuhnya lah yang mengkhianati dirinya. Nah, sehingga jangan salahkan yang lain, salahkan diri sendiri. Ketika dalam keadaan seperti itu. Karena selama ini dia berkelimpangan dengan dosa-dosa dan kemaksiatan. Sehingga ketika butuh bantuan, terdesak, terjepit, ingin keluar darinya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ya karena dia lebih mendahulukan hawa nafsunya. Dia lebih mendahulukan kemaksiatan dan dosa. Daripada Allah Azza wa Jal. Daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan lebih manzilat rajulin ma'ahu saifun qad ghasyahu sadak. Walazima qirabah. Bihaitu la yanjadibu ma'a sahibi idha jadabah. فَعَرَضَ لَهُ عَدُوٌ يُرِيدُ قَتْلَهُ. Maka kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ibarat seseorang yang memiliki pedang. Pedangnya sudah karatan. Ketika mau dicabut pedangnya, karatan, susah. Padahal musuh sudah di hadapannya. Musuh sudah di hadapan ingin membunuh dia. Ketika dia cabut, susah. Ada karat di situ. Sama. Ketika dia berkelimpangan dengan dosa, dia pun terjepit. Ingin keluar dari kesengsaraan itu. Karena karat dosa dan kemaksiatan yang mengkhianati dirinya, maka jiwanya, hatinya, anggota tubuhnya pun susah. Waliyadzubillah. Fawadha yadu ala qaimi sayfi wajdaha liukhrijah. Falam yakhruj. Wadahamahul adu. Wadhafira bih. Yang seharusnya dia mampu mengeluarkan pedangnya, senjatanya untuk membunuh musuh. Tetapi tidak bisa, terhalang, susah, mau nyabut juga susah. Karena ada karat. Walaupun tercabut, karat tidak tajam. Taruhlah tercabut. Ketika ada perlawanan, patah. Pedangnya. Maka dia pun dihantam dan dibunuh oleh musuhnya. Waliyadzubillah. Itulah pengkhianatan jiwa. Itulah pengkhianatan dirinya. Hatinya, anggota tubuhnya. Karena apa? Karena dosa dan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Dosa dan kemaksiatan. Kadzalikal qalb. Demikian pula jiwa. Yasda' bidzunub wa yasir muthkhanan bil marad. Jiwa ini, hati ini sama seperti karat. Bisa berkarat dengan dosa. Hati ini bisa berkarat karena dosa. Bisa mati karena dosa. Bertingkat-tingkat dosanya. Bisa kotor, karat. Karena dosa dan kemaksiatan. Faidah taja ila muharabatil adu. Bih, lam yajid ma'ahu syai'a. Ketika dia membutuhkan senjata untuk memerangi, melawan musuh, maka dia tidak punya senjata. Maka dia mau menghantam musuh pakai apa? Senjata pun gak ada. Parang, golok, pedang, hatta sangkur pun gak punya dia. Ya kalau dia jago bela diri. Nah, hatta walaupun jago bela diri ketika dia setruk, itulah pengkhianatan dirinya terhadap dia. Itulah dosa. Membikin karat. Sebagaimana besi pun berkarat. Hati pun demikian, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Wal'abd. Ima yuharib wa yusawilu yuqdimu biqalbih wal jawarih tabi'un lil qalb. Yang namanya seorang jiwa, seorang hamba, ima dia langsung maju terus perang, pantang mundur, maju ke depan, menghadapi musuh, dengan dirinya, jiwanya, anggota badannya, itu pun mengikuti dirinya. Wa idzalam yakun 'inda malkiha quwwatun yadfa'u biha fama dhanna biha 'inda 'adam milkiha. Maka ketika dirinya saja tidak memiliki kekuatan untuk melawan musuh. Tidak memiliki kemampuan untuk melawan musuh. Padahal senjata ada. Tetapi walaupun senjatanya ada, tidak berguna. Pedangnya ada, berkarat. Pedangnya ada, ketika melawan, patah pedangnya. Senjatanya ada, dia pun gak bisa nembak. Buat apa? Lebih-lebih yang tidak memiliki apa-apa. Wa kadzalika nafs. Wa inna takhbuzu bisyawat wal ma'asi wa tad'ufu. Demikian pula jiwa. Yang namanya jiwa itu bisa jadi jahat dan jelek dengan syahwat dan kemaksiatan. jiwa ini bisa melemah dengan dosa dan kemaksiatan. Ani nafsan mutmainnah, yang aku maksudkan adalah jiwa yang mutmainnah. Wa in kanatil ammaru taqwa wa tata'assad, walaupun hawa nafsu selalu menggeret, menarik, tarik menarik di situ. Wa kullama qawiyat hadhihi dha'ufat tilka. Yang mana yang kuat? Kebaikan atau keburukan? Kalau kebaikan yang kuat, pasti keburukan akan lemah. Demikian pula sebaliknya. Fayabqal hukum wa tasarruf lil ammarah. Maka hukumnya, pergulatannya, perputarannya tergantung siapa yang kuat di situ. Apakah kebaikan dirinya ataukah keburukan? Wa rubbama matat nafsul mutmainnata mautan la yurtaja ma'ahu hayatun. Fa la mayitun fil barzakhi ghairu hayyin fil akhirati hayatan yatanaffa'u biha bal hayatu hayatun yudriku biha al alam faqat. Bahkan rubbama jiwanya pun akan mati. Nafsul mutmainnah mautan la yurtaja ma'ahu hayat. Jiwa mutmainnahnya, jiwa yang tenangnya akan mati. Yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhan. Tidak bisa diharapkan lagi kehidupan. Pada mayitun, maka keadaan yang seperti ini adalah mati, sudah mati. Mati di alam barzakh, ghairu hayyin fil akhirah. Dan tidak akan hidup di akhirat kelak nanti. Hayatan yanzafi'u biha, tidak akan bisa hidup di akhirat kelak nanti dengan kehidupan yang baik. Bal hayatu hayatun yudriku bihal alama faqat, bahkan hidupnya dia hanya mengalami siksaan, mengalami kesakitan saja. Cuman sakit saja hidupnya dia. Enggak ada kehidupan yang abadi. Tidak ada kehidupan yang membahagiakan dirinya. Hidupnya malah bikin sengsara dirinya. Hidupnya malah bikin penyakit dirinya. Waliyazubillah. Wal maqsudu anna al-'abda idza waqa'a fi shiddatin aw kurbatin aw baliyatin khanahu qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu 'amma wa anfahu shay'in lahu. Maksud dari ini semua, kesimpulannya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya seorang hamba ketika dalam keadaan genting, terdesak, susah, butuh bantuan karena kehidupan. Wa nabluukum bil bisyarri wal khair fitnah. Kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian fitnah. Ketika dalam keadaan buruk, genting, susah, mendesak, bagaimana keadaan seperti itu? Ketika dalam keadaan mendesak, malah ditusuk dari belakang oleh musuhnya. Siapa musuhnya? Dirinya sendiri, bukan orang lain. Yang menusuk dia adalah dirinya. Kenapa bisa seperti itu? Harusnya berpikir. Kenapa dikhianati oleh dirinya? Padahal pengkhianatan itu menyakitkan. Likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah. Setiap pengkhianatan itu ada panjinya. Pada hari kiamat nanti ada panji. Ada benderanya. Pada hari kiamat nanti. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah dalam Jami' Shahih mimma laysa fis sahihain. Likulli ghadirin liwa yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat ada panjinya pada hari kiamat nanti. Yuqal hadhi ghadratu fulan, dikatakan ini adalah pengkhianatan fulan. Semua orang pada lihat pada hari kiamat nanti. Tapi ini yang lebih menyakitkan malah dirinya, jiwanya, badannya yang mengkhianati dirinya. Waliyadzubillah. Kenapa? Padahal dia dalam keadaan genting. Dia dalam keadaan butuh bantuan. Butuh pertolongan. Mendesak. Sakaratul maut. Dia harus mengucapkan la ilaha illallah. Kalimat tauhid. Tetapi susah. Mau ngomong susah. Ini dalam keadaan genting. Sakaratul maut. Menentukan dirinya surga atau neraka. Menentukan. Di alam barzah, di alam akhirat. Tetapi akhir hayatnya, yang dia ucapkan adalah harta, harta, harta. Uang saya di sana, uang saya di sini. Akhirnya meninggal. Yang seharusnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Susah mau ngomong itu susah. Kenapa? Pengkhianatan ini adalah pengkhianatan dari dirinya, anggota tubuhnya. Bahkan dari lidahnya. Karena dia selalu memuja-muja dunia. Tersibukkan dengan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Ini maksud dari itu semua kata Imam Dzulqayyim rahimahullah. Annal 'abda idza waqa'a fi shiddatin aw qurbatin aw baliyatin khanahu qalbuh. Ketika seorang hamba dalam keadaan terdesak, dalam keadaan genting, dalam keadaan diuji, dicoba, susah, butuh bantuan. Tetapi justru dirinya lah, hatinya lah, lisannya lah, jawarihu, anggota badan yang mengkhianati dirinya. Padahal dia lebih membutuhkan pertolongan yang lebih bermanfaat lagi untuk dirinya. Tidak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena kemaksiatan dan dosa menghalangi dirinya. Nah, dan ini banyak kejadian-kejadian seperti itu. Yang seharusnya dia mati, dia meninggal, dia dicabut nyawanya dengan zikir, istighfar, mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, susah mau ngomong susah. Nauzubillah. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Wala yanjadibu qalbuhu litawakkul 'ala Allah Ta'ala wala lil inaba ilaihi wal jam'iyyati 'alaih. Sehingga jiwanya, hatinya tidak bisa totalitas untuk tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Tidak bisa dia kembali kepada Allah secara keseluruhan dan totalitas. Juga dia tidak bisa tadarru wa tadallu la inkasar baina yadayh. Dia tidak bisa merendahkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal. Hina, tidak bisa di hadapan Allah. Malah justru sebaliknya, merasa tinggi dan merasa tinggi. Yang seharusnya dia mengakui banyak dosa dan kemaksiatan. Yang justru seharusnya dia tunduk kepada Allah. Dan lisannya pun yang seharusnya dia ucapkan kalimat tauhid, tidak bisa. Istighfar juga tidak bisa. Karena dia selalu terbiasa dengan nyanyian dan musik. Nyanyian musik, nyanyian musik, nyanyian musik. Waliyadzubillah. Yang seharusnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mangkala akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Barang siapa yang akhir ucapannya semasa hayatnya, akhir ucapannya, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah. Dengan ikhlas, lurus dan syarat-syarat tauhid. Dakhulal jannah, maka dia akan masuk surga. Susah, dia mengucapkan kalimat itu susah, gak bisa. Yang bisanya apa? Nyanyian musik, waliyadzubillah. Harta, harta, harta. Harta saya di sana, harta saya di sini, meninggal. Bah, ucapin, zikir, istighfar, gak bisa. Mau mengucapkan kalimat tauhid, gak bisa. Apa sebabnya? Yaitu dosa dan kemaksiatan. Na'udzubillah. Yang seharusnya dia merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah, tunduk lisannya zikir selalu kepada Allah. Wa in dzakara bil lisan lam yajma' baina qalbi wal lisani, walaupun dia zikir tetapi tidak bisa khusyuk. Walaupun dia zikir tetapi tidak bisa mengumpulkan antara lisan dan hatinya. Wa in habisul qalb 'ala lisan. Sehingga tertahan. Hati ini tertahan. Nah, tidak bisa melakukan, mengucapkan zikir. Walayan habisul qalb wa lisan al-madhkur. Bal ingkain zakar au da'a zakar biqalbin lahin sahin ghafil. Bahkan walaupun dia berzikir pada Allah, beristighfar pada Allah, berdoa kepada Allah, tetapi dengan hati yang kosong, lalai, tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Walau arada min jawarihi an tu'inahu bi ta'atin tadfa'u anhu lam tanqad lahu wa lam tudawi'hu. Walaupun anggota badannya yang dia inginkan untuk selalu tunduk taat kepada Allah, maka tidak bisa. Karena dia sudah terbiasa dengan dosa dan kemaksiatan. Tidak bisa. Wallahul musta'an. Wallahul musta'an. Wa hadza kulluhu atharu dzunubi wal ma'asi. Ini semuanya karena disebabkan karena pengaruh dosa dan kemaksiatan. Kaman lahu jundun yadfa'una 'indal a'da. Wa ahmala jundahu wa dhaya'ahum wa adhafahum wa da'a akhbarahum. Thumma arada minhum 'inda hujumil adawi 'alayhi ayastabrighu wus'ahum fidafi'an bighairi quwwah. Ini semuanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah disebabkan karena dosa dan kemaksiatan. Pengaruh dosa dan kemaksiatan. Sebagaimana seseorang diibaratkan seperti orang yang memiliki pasukan, pengikut pasukan untuk melawan musuh. Tetapi dia malah meremehkan musuhnya. Wadaya'ahum wa adha'afahum, menganggap remeh, menganggap kecil. Wa qata akhbarahum, dan diputus kabar berita tentang mereka. Kemudian ketika hendak memerangi, menyerbu musuhnya, tidak bisa. Karena sudah meremehkan. Tahu-tahu musuhnya sudah menyebar dan menghantam dia dari belakang. Waliyadzubillah. Nah, inda hujumil aluwi alai ayastabrigu wus'ahum, untuk mencurahkan segala kekuatannya di dalam memerangi musuhnya. Nah, tetapi diperangi pun tanpa ada totalitas kekuatan yang dicurahkan. Ini yang pertama. Wa thamma ada faktor yang lain di sana, amrun akhwa min dzalik. Ada yang lebih menakutkan lagi. Wa adha min huwa amar wa wa an yakuna qalbu wa lisanu 'inda al-ihtidar wal intiqal ila Allah. Pengkhianatan jiwanya, dirinya, lisannya ketika sakaratul maut. Berpindahnya jiwa dari alam dunia ke alam barzakh. Warubama ta'adhar alai nutku bisyahadah. Bahkan bisa jadi dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Kama syahadan nasu kadiran minal muhtadirin asabahum dalika. Sebagaimana ini pun disaksikan oleh kebanyakan manusia ketika temannya, saudaranya, orang lain sakaratul maut. Ataqila li ba'dihim qul la ilaha illallah ya fulan. Ucapkanlah la ilaha illallah. Dia malah bilang apa? Ah, enggak bisa. La astati an aqulaha. Aku enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa tertahan? Susah. Karena biasanya dia apa? Berdendang dengan lagu dan nyanyian. Wa qila li akhar qul la ilaha illallah. Ada juga ketika dia sakaratul maut. Seseorang mengalami sakaratul maut. Dikatakan dinasihati ya fulan, ucapkan la ilaha illallah. Maka dijawab oleh fulan, syahrakh ghalabtuk thumma qadha. Ini orang ini lagi main catur. Menang katanya. Apa kalau main catur apa bahasanya? Skakster. Ya enggak? Menang, langsung mati dia. Ngomong gitu langsung mati. Astaghfirullah, na'udzubillah. Ya. Padahal sudah dibilang. Tapi memang kebiasaannya, kebiasaan seperti itu. Dosalah yang menghalangi dia. Yang mengkhianati dia. Dosa dan kemaksiatan. Wakilah li akhar kulla ilaha illallah. Ada juga si fulan yang lainnya. Ketika disuruh diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, malah dia melantunkan syair cinta, isyak, pacaran. Mengingat kekasihnya. Ya rabba qailatin yawman wa qad taibat. Kaifa at-tariqu ila hammam min jabi. Seorang yang tergila-gila dengan wanita yang ketemu di tempat pemandian. Dia cari. Perempuan yang cantik itu terus tergila-gila. Akhirnya dia pun meninggal. Waliyadzubillah. Wa qila li akhar qul la ilaha illallah faja'ala yahdi bil ghina yaqulu ta taibtan ta hatta mat. Juga dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika seorang dinasihati, ucapkan la ilaha illallah, tetapi malah dia menyibukkan dengan nyanyian dan musik. Ya. Kemudian dia mati. Wa qila li akhar dhalik fa qala ma yanfa'uni ma taqul wa lam ada ma'siyatan illa rakibtuha. Dikatakan juga disuruh untuk mengucapkan la ilaha illallah, malah dia mengatakan, menjawab, nah, tidak bermanfaat kamu menasihati diriku. Nah, aku tidak akan meninggalkan kemaksiatan kecuali aku lakukan itu semua sampai dia mati. Dan dia pun tidak mengucapkan la ilaha illallah. Wa qila la akhara dhalika fa qala ma yughni anni wa ma arifu anni sallaitu lillah salatan wa lam yaqulha. Juga disampaikan kepada seorang untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika sakaratul maut, enggak bermanfaat untuk diriku katanya, aku enggak pernah salat. Ya, akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Wa qila li akhar dhalik wa qala ana kafir bima taqul wa lam yaqulha wa qada. Dikatakan juga kepada yang lainnya, ucapkan la ilaha illallah, malah dia menjawab, ana kafir bima taqul, aku mengkufuri, menentang apa yang kamu ucapkan. Sehingga dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, langsung mati. Wa qila li akhar dhalik fa qala kullama aradtu an aqulaha wa lisani yumsiku anha. Ucapkan la ilaha illallah ya fulan. Maka dijawab oleh fulan ini, setiap kali aku ingin mengucapkan la ilaha illallah enggak bisa. Ketahan lisan ini, ketahan. Susah katanya. Enggak bisa. Allah musta'an, Allah musta'an. Dosalah. Ini pengkhianatan jiwanya, pengkhianatan lisannya, pengkhianatan dirinya terhadap dirinya sendiri. Wa akhbarani min man hadhara ba'd ash-shahadain 'inda mauti wa ja'ala yaqulu lillah falas lillah falas lillah hatta qadha. Naam. Ada juga seorang yang menyebutkan dengan uang, valuta asing atau apa, permainan uang. Ya. Yang ini uang ini untuk Allah, yang ini untuk Allah. Ya, maksudnya ya mengkhayal. Ya, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Malah dia menyebutkan dengan uang dan uang dan uang. Wa akhbarani ba'd at-tujar anna qarabatin lahu anna ihtadara wa huwa 'indah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah telah menghabarkan kepadaku seorang pedagang besar. Ini zamannya Ibnul Qayyim. Pedagang ini hadir ketika sakaratul maut saudaranya. Dan dia mentalkin la ilaha illallah. Apa yang dijawab oleh saudara pedagang tersebut? Maka dia bilang hadzal qit'ah rakhis wa hadza mushtara jayyid wa hadza kadza hatta qadha. Ya, yang harusnya dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dijawab ini barang murah, ini barang murah, ini barang bagus dan lain. Sibuk dengan barang. Harusnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa subhanallah kam syahadan nas min hadza ibaran. Maksudnya Allah, berapa banyak manusia menyaksikan ini sebagai ibrah. Alladzi akhwa alaihi min ahwalil muhtadirin a'zam wa a'zam. Dan dari apa yang tersembunyi keadaan orang yang ketika sakaratul maut keadaannya lebih besar, lebih genting, lebih dahsyat, lebih menakutkan. Fa idza kana al-'abdu fi hali huduri dhihnihi wa quwwati wa kamal idraki qad tamakkana minhu syaitan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, seseorang saja ketika akalnya masih sehat, kekuatannya masih kuat, pikirannya masih sadar, ini saja masih bisa dikuasai oleh setan. Paham gak? Bisa gak orang sehat kesurupan? Bisa. Ini keadaan sehat. Bisa ditunggangi, dimanfaatkan kemasukan setan, bisa. Ini ketika sehat walafiat, sadar, bisa baca, ngeh. Ah, ini ketika sadar kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Bisa saja kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Qadamakkana minhu syaitan. Syaitan bisa menunggangi dia. Memanfaatkan dirinya. Menyesatkan dirinya. Kesurupan dan yang semisalnya. Walaupun tidak harus kesurupan. Ya. Nah. Penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah. Waliyadzubillah. Wastamalu fi ma yuriduhu min ma'asillah, dan syaitan menggunakan dirinya untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qad aghfala qalbahu an dzikrillah, dan dia terkadang lalai untuk zikrullah, dan dia pun lalai untuk selalu zikrullah, lisannya menyebutkan zikrullah. Ini dalam keadaan sehat, sadar, ya, anggota tubuhnya masih sehat, bugar. Fakaifa dhanna bihi 'inda suquti quwwah? Lalu bagaimana ketika kekuatannya sudah melemah, stroke, diabetes, sakaratul maut, sudah bed rest di rumah sakit, enggak bisa apa-apa, badan kurus, TBC misalkan. Mau mengucapkan saja, membaca Qur'annya susah. Boro-boro baca Qur'an. Zikir istighfarnya susah. Gimana? Ketika sehat aja, bisa ditunggangi oleh syaitan. Jiwa ini bisa dimasuki oleh syaitan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majra majra dam. Syaitan itu bisa masuk ke dalam tubuh Bani Adam lewat peredaran darah. Sehingga kenapa dianjurkan makan baca bismillah. Jima juga dianjurkan baca bismillah. Dan lain sebagainya dianjurkan zikir azkar. Zikir pagi dan sore. Sebelum tidur azkar. Bangun dari tidur azkar. Dalam keadaan sehat saja bisa ditunggangi oleh syaitan. Bisa dikuasai oleh syaitan. Bisa gak bisa? Kenapa gak bisa? Siapa yang bilang gak bisa? Terlalu sombong. Nah, karena syaitan musuh selalu mengintai. Dan syaitan tahu mana kelemahan kita di situ. Nah, ketika lemah, lengah, ya lalai. Nah, kata Rasulullah SAW, inna syaitan yajri min ibni Adam, syaitan masuk ke dalam Bani Adam majra dam, lewat peredaran darah. Sehingga enggak heran kenapa dari mereka nah banyak penyimpangan, naudzubillah. Ya, ketika dalam sadar, keadaan dalam sadar, sehat walafiat, sehat bugar, ini saja bisa ditunggangi, dikuasai oleh syaitan. Lebih-lebih dalam keadaan lemah, sakit. Wa ishtighal qalbu nafsi bima huwa fi min alamin naza', dan dia dalam keadaan sakaratul maut sibuk, tersibukan. Wa jama'a syaitan lahu quwwa kullu quwwati wa himmatih, dan syaitan mencurahkan ketika itu segala daya upayanya, kekuatannya untuk menyesatkan, menggeret kita ke dalam api neraka. Bisa. Ini pernah terjadi pada Imam Ahmad rahimahullah. Rahimahullah Imam Ahmad. Masyhur cerita, sudah berulang-ulang kali. Ketika Imam Ahmad sakaratul maut, membabil mudzakarah. La. Imam Ahmad. Ketika dalam keadaan pingsan, didatangi oleh syaitan. Ya Imam. Kamu sudah bebas dari godaan saya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlu Sunnah. Setan bilang apa? Imam, ente udah selamat. Udah, gak akan goda lagi. Kata Imam Ahmad, lah. Enggak bisa. Ya. So, kalau kita digituin, oh berarti ente yang kalah setan. Ana yang menang. Maghrur, tertipu. Merasa ujub. Nah, ini, pintu setan. Disitulah, ujub. Tapi Imam Ahmad bilang tidak, belum selesai, tidak. Ketika bangun, sadar, ditanya oleh anaknya, Ya Abatah, wahai Abi, tadi engkau dalam keadaan pingsan, bilang, la, ayah naon, ada apa? Kenapa ngomong ada, tidak ada apa? Tadi setan datang ke saya. Bilang, wahai Ahmad, kamu udah bebas dari godaan saya. Ya, syuf lihat Imam Ahmad. Dan aku mengatakan tidak, belum. Dari segi apa Imam Ahmad mengambil istimbat itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa aminu makrallah fala ya'man makrallah illa alqaumul khasirin. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah, tipu daya Allah? Artinya ujub, ria, takabur, merasa bebas dari makar Allah. Oh, saya imam, saya ustaz. Hah? Saya ulama kibar. Oh, saya pewaris ulama Syekh Fulan bin Fulan. Hah? Hadza kibar, ujub, takabur. Setan masuk dari situ. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan tidak. Ini imam, imam ahlus sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Wala ya'man makrallah, tidak ada yang merasa aman dari tipu daya Allah, makar Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Nah, orang-orang yang merugi merasa aman. Imam Ahmad di situ mengatakan tidak, karena syaitan mengatakan apa? Kamu sudah aman dari tipu daya saya. Korelasinya, hubungannya. Munasabah. Ini tingkatan imam. Imamu dunia. Bukan imam musola. Imam musola udah. Oh iya, ini imam musola. Ente kalah berarti. Ya, so magrur, magrur. Tertipu dengan dirinya. Tertipu dengan dirinya, tertipu dengan kecerdasannya, tertipu dengan kehebatannya, tertipu merasa lebih senior, merasa lebih banyak ilmunya. Imam Ahmad, imamu dunia saja mengatakan tidak. Tahu kadar dirinya, belum selesai dari fitnah syaitan, belum selesai. Paham. Ini tipu daya syaitan. Nah, sehingga Imam Ahmad mengatakan, lah belum, belum selesai. Tidak. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah, makar Allah. Syaitan yang menyesatkan manusia dari jalan Allah. Wala ya'man makrallah, maka tidak ada yang bisa merasa aman dari tipu daya Allah, makar Allah, kecuali mereka orang yang merugi. Merasa aman, saya imam, saya ustaz, saya syekh, saya lebih senior daripada kamu. Saya sudah pasti selamat, katanya. Na'udzubil hadza maghrur. Ujub. Disitulah pintu syaitan masuk. Aba wastakbar. Syaitan, iblis, enggan dan sombong. Situlah dua sifat iblis yang membinasakan dirinya. Enggan dan sombong. Uluwan fil ard. Merasa tinggi. Nah, sehingga Imam Ahmad mengatakan, lah, belum, belum selesai dari fitnah kamu, belum selesai. Ada imam, lebih-lebih kita, miskin. Kita banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Sehingga kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, ketika itu pulalah syaitan mencurahkan kekuatan dia dengan segala upaya. Bijami ma yaqdir alai liyanal minhu fursatah. Dengan segala bentuk upaya dan dayanya untuk menggunakan kesempatan itu menyesatkan, menarik, menggeret ke dalam api neraka dari pintu-pintu yang syaitan faham di situ. Kalau dia memang sombong orangnya, ya itulah. Fulan, Ustaz Fulan, Syekh Fulan, ya akhi, ya Fulan, ya Fulan, ya Alan, ente masya Allah, ilmunya banyak. Ente masya Allah lebih senior. Ente masya Allah lebih hebat. Hah? Waliyahzubillah. Situlah masuk. Pintu-pintu syaitan. kesempatan itulah. Fa inna dzalika akhir amal. Padahal itulah sakaratul maut. Intinya akhir amalan dia hidup di dunia. Pertaruhannya. Fa aqwa ma yakunu 'ala syaitanu dzalikal waqta. Maka setan, godaan yang paling berat, yang paling kuat untuk menggeret ke dalam api neraka adalah kesempatan itu, waktu itu, momen itu. Wad'afu ma yakunu huwa fi tilkal hal. Sedangkan manusia dirinya dalam keadaan lemah ketika sakaratul maut manusia. Faman tura yaslamu ala dzalika. Lalu siapa yang kamu anggap akan selamat dari keadaan seperti itu? Na'udzubillah. Allahul musta'an. Fahunaka, maka di sanalah kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, yadzabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Wa yaf'alullah ma yasha. Fa kayfa yuwaffaqu li husnil khatimati man aghfala Allahu subhanahu qalbahu an dhikri wa taba'a hawah wa kana amruhu furta. Bagaimana mungkin seorang akan diberikan taufik oleh Allah azza wa jal untuk mendapatkan husnul khatimah terhadap mereka-mereka yang lalai hatinya dari zikrullah dan selalu mengikuti hawa nafsunya, sedangkan amalan-amalan banyak kekurangan. Ba'idun man qalbuhu ba'idun min Allah, maka akan jauh. Ketika hatinya jauh dari Allah, maka akan jauh pula. Ghafilun annu muta'abbidun li hawa, dia pun lalai dari Allah dan selalu menyembah hawa nafsunya. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Bagaimana pendapatmu ketika seorang yang menyembah, mengikuti hawa nafsunya? Naam, waliyadzu billah, hal syirik billah. Menyembah hawa nafsu. Asirun li syahawatih. Dia pun sebagai tahanan syahwatnya. Walisanun yabis an dzikrih wa jawari mu'attilatan an ta'atih. Lisannya selalu kering, tidak mau zikir pada Allah, kering. Tidak pernah zikir pada Allah, kering. Yang seharusnya dia setiap hari beristighfar. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu beristighfar setiap harinya 100 kali. Di dalam riwayat yang lain 70 kali. Disibukkan dengan zikir istighfar. Wa jawarihu mu'attilatun an ta'atih. Anggota tubuhnya. Nah, tidak pernah melakukan ketaatan pada Allah. Malah tersibukkan dengan kemaksiatan. Fa ba'idun an hadha an yuwaffaq lil khatimah bil husna. Orang-orang yang seperti ini kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah susah bisa diharapkan husnul khatimah, berat. Ba'id, jauh. Walaqad qata'a khaufal khatimah dhuhurul mutayaqqin. Orang-orang yang yakin, yang sudah kelihatan pasti keyakinan saja, mereka masih takut kepada Allah. Seakan-akan mereka berbuat banyak kezaliman, keburukan, dosa. Qad akhadhu tawqi'an bil aman. Mereka khawatir tidak mendapatkan keamanan. Am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun. Apakah kalian ada sudah membuat perjanjian yang kuat dengan kami sampai hari kiamat bahwasanya kalian akan selamat? Ada enggak perjanjiannya? Bagaimana kalian ini berhukum seperti apa? Salhum, tanya mereka. ayyuhum bidzalika za'im, kepada orang-orang yang menyangka bahwasanya dirinya akan selamat. Tanya, sudahkah ada perjanjian dengan Allah? Justru orang-orang yang soleh khawatir, khawatir terhadap dirinya. Kama qil ya aminan ma'a qabil fi'li minhu ahl ataka tawqi'u amnin anta tamlikuhu. Wahai orang-orang yang merasa aman, padahal banyak berbuat kemaksiatan, kejelekan, dosa, dan keburukan. Minhu ahl ataka tawqi'u amnin anta tamlikuhu. Apakah kamu sudah ada cap, stempel perjanjian aman bahwa kamu akan masuk surga? Sudah ada kesepakatannya, perjanjiannya, tiketnya. Jama'at syai'aini amnan wa tiba'a hawa. Kamu sudah mengumpul antara dua. Yang pertama ada merasa aman. Sudah merasa aman, tetap saja bergelimpangan dengan hawa nafsu dan dosa. Hadza wa ihdama fil mar'i tuhlikuhu. Ini yang pertama. Sisi yang lain akan membinasakan kamu. Wal muhsinuna ala darbil makhawifi. Sedangkan orang-orang yang berbuat ihsan selalu takut, khawatir kepada Allah. Qad saru wa dzalika darbun lasta taslukuhu. Mereka berjalan di atas kekhawatiran, takut jangan sampai amalannya tidak diterima. Dzalika darbun, itulah yang mereka tempuh. Lasta tasluku, bukan kamu yang berjalan di atas mereka. Farratta fi zar' waqtal badar fi min safahin fa kaifa 'inda hisadin nas tudrikuhu. Kamu sudah melampaui batas di dalam bercocok tanam. Melampaui batas ketika waktunya, yang harusnya waktu bercocok tanam malah kamu tinggalkan. Maksudnya di dunia beramal soleh, kamu tinggalkan. Lalu apa yang kamu akan panen nanti di akhirat? Kalau di dunia saja tidak bisa menanam kebaikan. Ala wa ajabu syai'in fika zuhduka fi daril baqa'i bi'aisi sawfa tatrukuhu. Ini yang pertama, keadaan seperti ini. Dan lebih menakjubkan lagi dari dirimu adalah kamu tidak merasa butuh dengan surga. Fidaril baqa, pada kehidupan akhirat. Bi'aisin, dengan kehidupan yang abadi. Nam, yang mana kehidupan dunia akan kamu tinggalkan ya fulan. Manisafihu idhan billahi anta amil maghbunu fil bai'i ghubdan sawfa yudriku. Lalu siapa yang dungu? Lalu siapa yang bodoh kalau begitu? Siapa yang bodoh kalau begitu? Billahi anta, bodoh terhadap Allah. Apakah kamu ataukah orang yang tertipu, yang kalah, yang rugi di dalam perdagangan, yang dia tidak paham untung rugi di dalam perdagangan? Karena dunia nam adalah perdagangan. Dia menjual hawa nafsunya atau dia menggunakan dirinya untuk beramal saleh untuk menebus surga Allah. Nah, lalu siapa yang merugi? Siapa yang dungu kalau begitu? Siapa yang bodoh terhadap Allah ketika keadaannya kamu pun tidak mengetahui? Apakah di alam dunia ini sementara ataukah akan merasa abadi sehingga tiba-tiba al-maut menjemputmu? Wallahul musta'an, wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik, istiqamah, keikhlasan kepada kita semua. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.